Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man warah. Amma ba'du. Faqara Al-Musannifu rahimahullahu ta'ala Al-Mas'alatul Ula. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang mukaddimah, terus masuk Ustaz ke Al-Ijtihad. Enggak, halaman 22 itu kan mukaddimah beliau. Mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad ittafaqa anna hadratu syaikhi aliyan at-tayyiba nashara mansuran fi syahri jamadil ura awil saniyati fi bardatin Bandung bil logati madaiziyati wal arabiyati yutlabu fihi armunadarata ma'ana fi ba'dir masa'iri ad-diniyati allati za'ama annana hidana fiha an tariq as-sawabi wa hada nassu mansurihi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Fa ikhwan, ini adalah kajian kita dari kajian yang perdana risalah Al-Masail As-Salas, tiga permasalahan. Namun ini bukan tiga permasalahan seperti yang kita pelajari di usul salasah. Namun ini lebih menjurus kepada permasalahan yang Syekh Ahmad Surkati hadapi waktu itu di Indonesia. Ya, sunnah bid'ah, taklid, ziarah kubur. Kalau kita di Indonesia ini lebih kenal awal-awal dulu TBC. T-nya apa? Tahayul. B-nya bid'ah. C-nya apa? Curopat. Curopat. Nah, itu kurang lebih itu adalah hasil dari pengaruh dakwah Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori. Ya, beliau berasal dari Sudan. Ya. Belajar di Sudan bersama bapak beliau, keluarga beliau, belajar fikih juga dasar dari Sudan, kemudian lanjut ke Arab Saudi untuk belajar ya, kepada para ulama, semisal Umar bin Hamdan, ya, kemudian belajar kepada Ahmad bin Hajj, ya, kemudian belajar ilmu nahwu bahasa Arab balaghah kepada Syekh Ahmad Al-Barzanji Al-Nugawi, ya, beliau juga belajar kepada para ulama yang ada di Masjid Al-Haram, semisal As'ad bin Abdurrahman Ad-Dahlan, Syekh Su'aib bin Musa Al-Maghribi, Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Khayyat, ya, dan yang lainnya. Sampai beliau diminta untuk datang ke Indonesia, ya, tepatnya oleh Jam'iyatul Khair yang ada di Tanah Abang, Jam'iyah Al-Khairiyah. Itu dia ada di Tanah Abang, sampai sekarang masih ada. Saya dulu pernah belajar di situ, ya, cuman belajar di situ ghairu mukassaf, yang program non intensif. Arti program apa kalau ghairu mukassaf, ya? Ya, pokoknya yang bukan yang talaki mulazamahnya, tapi yang hanya sepekan dua kali. Ya, Habib Rizik dulu mengajar di situ. Nah, guru-guru, kakek-kakeknya guru Habib Rizik dululah yang itu pertama kali mengundang Syekh Ahmad Surkati untuk datang ke Indonesia, ya, di Tanah Abang. Beliau pun datang ke Indonesia disertai dengan beberapa temannya. Namun ternyata setelah di Indonesia, kalangan habaib ini melihat, oh Syekh Soekarti ini kok beda ya. Nah, kalau mereka kan habaib, ya begitulah. Nah, kok Ahmad Soekarti ini kok beda ya. Ya akhirnya terjadilah perselisihan antara Syekh Ahmad Soekarti dengan beberapa tokoh alawiyin habaib. Ya, taib. Syekh minta agar Jam'iyah Al-Khairiyah bertanggung jawab mengembalikan beliau ke Mekah. Ya, beliau juga tidak ingin terlalu ikut campur dengan berbagai perselisihan antara alawiyin itu sendiri. Ya. Namun ya takdir Allah berkata lain. Beliau tetap ada di Indonesia hingga beliau akhirnya beliaulah yang berkonflik dengan orang-orang alawiyin itu, terutama yang ada di Surabaya tadi yang sudah dibaca. Suratnya, tantangan debatnya Syekh Ali At-Tayyib, seorang habib yang belajar ke Al-Azhar Mesir dan merasa terusik, terganggu dengan dakwah Syekh Ahmad Soekarti. Kemudian beliau menantang debat Syekh Ahmad Soekarti. Tabarakallahu fikum. Syekh Ahmad Soekarti, sebagaimana yang antum tahu, beliaulah founder atau muassis dari Jam'iyah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ya. Baik. Beliau bersama para ikhwan beliau mendirikan Al-Irsyad. Ya. Di atas asas tauhid. Ya, di atas asas tauhid, mengesakan Allah dari berbagai kesyirikan. Ya. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Menjaga akhlak, menjaga ibadah, menghidupkan sunnah, ta'awun alal birri wa taqwa, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dakwah, tabarakallahu fikum. Bahkan Syekh Rashid Ridho telah memuji Syekh Ahmad Soekarti dalam majalah Al-Manar. Dipuji oleh Syekh Rashid Ridho. Berarti dakwahnya Syekh Ahmad Soekarti ini sudah dikenal dunia. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Dan Syekh Ahmad Soekarti ini, buku-bukunya ini, seperti buku yang saya pegang ini, yang antum fotokopi itu, ini diterbitkan oleh mana ini? Ya. Oleh salah satu penerbit di Mesir. Dan saya beli buku ini pun bukan di Indonesia ya. Artinya bukan yang saya yang ke Mesir. Ya. Saya seumur hidup gak pernah ke Mesir. Artinya lewat teman yang ada di Mesir. Nah ini. Waktu itu ya. Baik, kita langsung aja ke isi bukunya ini. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, kata Syekh Ahmad Soekarti. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Faqad ittafaqa anna hadrata syekhi aliyan At-Tayyiba nashara mansuran fi syahri Jumadi al-Ula aw tsaniya fi baldati Bandung. Ya. Baik. Sesungguhnya Syekh Ali At-Tayyib ya, atau yang nanti beliau sebut dengan Ali At-Tayyib Asy-Syami gitu. Asy-Syami. Baik. Ya, beliau telah mengumumkan nasyara mansuran. Beliau telah menyebarkan selebaran pengumuman di bulan Jumadil Ula atau Jumadil Tsaniyah di kota Bandung bil lughati al-Maliziyah dengan bahasa Melayu. ya, wal arabiyah, dan juga pakai bahasa Arab. Yatlubu fihi al munadzarata ma'ana. Beliau di situ, di undangan beliau itu, selebaran pengumuman beliau itu, meminta kami untuk munadzarah, berdebat dengan kami, fi ba'dil masaili al-diniyati, ya, dalam beberapa permasalahan agama, allati za'ama annana hidna, yang dia mengklaim bahwasanya kami, ya, telah hidna, telah menyimpang, fiha antariqi shawab, ya, yang dia telah menuding kami telah menyimpang dari jalan kebenaran, wahada nansu nassu mansuri, inilah redaksi selebaran beliau itu. Terus lanjut, Randy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arhadi ila siratil mustaqimi armubini tariqi rusdi minal ghay ala lisani sadiqi aramini sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du, fa innad dina an nasihata lillahi wal rasulihi wal khasatir muslimina wa ammatihim. Fadildalika nukhbiru jami'a ikhwanina ar-muslimina ar-qanitina bijazirati Jawa bi'anna syaikha Ahmad as-Surkati alaysa huwa minal ulama'i al-arafi'ina al-arifina bisyari'ati al-muhammadiyati wa bi asrariha. Baik. Ini selebaran dari Syekh Ali At-Tayyib. Ya, yang ada di Surabaya ini, yang nuding Syekh Ahmad Surkati itu sesat dan nantangin debat. Ya, alhamdulillah al-hadi ila siratul mustaqim, katanya. Al-mubini tariqa ar-rusdi minal ghayyi ala lisanis sadiqi al-amin. Ya, al-mubin. Al-mubini tariqa, yang menjelaskan jalan ar-rusd minal ghayyi. Jalan yang terbimbing, mana yang terbimbing, mana yang sesat, melalui lisan as-sadiqil amin, yaitu Nabi kita Muhammad SAW yang jujur lagi dipercaya. Ya. Wa ba'du. Ya. Fa innad dina an-nasihatu. Ya, lillahi wa li rasulihi. Agama ini adalah an-nasihatu. Agama ini adalah nasihat. Tadi Riyandi bacanya apa? Nah. Apa nasihat? Naat dari din itu. Nah, khobar. Fa inna ad-dina an-nasihatu. Agama ini adalah nasihat. Ya. Namun makna an-nushh bukan nasihat yang seperti yang kita kenal. Makna adalah al-khulus. Memurnikan untuk Allah Rasulnya. Wali khasatil muslimina wa amatihim. Falidzalika nukhbiru jami'a ikhwanina al-muslimin. Oleh karena itu kami mengabarkan seluruh saudara kami kaum muslimin. Al-qatinina, yang mereka berdomisili di jazirati Jawa, ya, yang berdomisili di kepulauan Jawa, ya. Wow, ngasih tahu nih, provokasi nih. Bi anna Syekh Ahmad As-Surkati, ya, bahwasanya Syekh Ahmad Surkati laisa huwa, dia bukanlah minal ulama al-arifin bi syariati al-muhammadiyati wa bi asrariha. Dia bukanlah ulama yang, dia bukanlah berasal dari kalangan ulama yang berilmu tentang syariat Nabi Muhammad SAW maupun asrornya, ya, yang pelik-peliknya, yang rahasianya, maksudnya yang pembahasan yang pelik-peliknya. Walam yakun min fursani hadzal maidan, dan dia bukan pula termasuk diantara penunggang kuda, artinya apa, tokoh, ya, di medan dakwah ini. Hatta yu'tamada ala qaulihi. Ya, kok jadi saya yang baca, ya. Host Dandi. Waram yakun min fursani haldar maidani hatta yu'tamada ala qawrihi fi bayani sunnati war bid'ati. Taib, dan dia pun bukan bagian dari, ya, tokoh, ya, dakwah ini yang sehingga di ucapannya itu dijadikan acuan untuk menjelaskan mana sunnah mana bid'ah. Terus wa yutraku qawlu al-khulafai rasyidina wa ra'immatil mujtahidina wa ulama'i rasyikhina. Ah, sehingga pendapat para khulafai rasyidin, para imam-imam mujtahid, dan para ulama yang dalam ilmunya ditinggalkan karena Syekh Ahmad Surkati ini. Terus bal innama yuridu adh-dhuhura. Tahib. Nah, ini tuduhan dari dulu ya. Nah, kata si Ahmad apa namanya? Siapa? Ali At-Thayyib ini dia nuduh, namun yang diinginkan Soekarti itu hanya adh-dhuhura. Hanya popularitas, ingin tampil gitu. Ini biasa nih dari dulu. Kalau dibantah langsung deh. Ya nuduh, ya ingin tampil, cari panggung, cari popularitas. Gitu. Terus lanjut. Wa ayyaja'ala lahu hizban bisababi tafriqi baina arjawiyina kama faraqa bainal arabi. Wa ayyaja'ala lahu hizban, dan dia cuma ingin menjadikan hizib ya, berkelompok-kelompok bisababi tafriq, disebabkan politik pecah belah antara orang-orang Jawa, kama faraqa sebagaimana dia telah lakukan, telah memecah belah bainal arab, antara orang-orang Arab. Nah, ini tudingannya itu kan, itu dua pecah belah. Terus wa idni musta'idun limunadharatihi wa bayani haqiqatihi haqiqati amrihi. Taib. Wa ini musta'idun, kata dia gayanya nih, dan saya sungguh siap untuk bermunadharah dengannya dan menjelaskan hakikat ya perkaranya. Terus bihadrati adalah akan li bi arbaati arbaati bi arbaati nafar ba'nya arbaati nafarin minan ulama'i al-arifina bil lughatil arabiyyati. Baik. Ini ngasih syarat sendiri nih. Bihadrati, dengan kehadiran al-aqal minimal 4 orang ulama yang memahami bahasa Arab. Terus bisyarti an as'arahu qabra al-munadharati an masa ila bibasi totin. Enggak ada bibasi totin. Enggak. Naat. An masa ila bibasi totin. Enggak ada baknya, cuma satu. Baknya bibasi totin, apa sih dari tadi? Baknya cuma satu kan, Diantum? Kan Antum fotokopi dari buku mana, kok bisa beda? Aduh, si Riyandi tambeng amat lagi, ngotot baknya dua dari tadi. Ayo ulang. An masa ila basitotin fir fiqhi wal hadithi wal tafsiri wal usuri wal nahwi wal baragati wal mantiqi. Ini juga bikin syarat lagi nih. Bisyarti as'alahu qoblal munadharati. Dengan syarat saya mau bertanya kepadanya, kepada Syekh Ahmad Soekarti sebelum munadhara, sebelum debat. An masa ila basitotin, tentang perkara yang basit. Nah, yang perkara yang mendetail dalam fikih, hadis, tafsir, usul, nahu, balaghah dan mantik. Nah, terus fa in ajaba fa hunaka yakunu ahlan lil munadharati. Nah, kalau dia bisa menjawab berarti dia memang orang yang layak untuk debat. Terus wa inni musta'idun li isbati kulli mad da'ahu bid'atan dalalatan bil adillati al wadihati. Wa inni musta'idun, kata dia, dan saya siap li isbati, untuk menetapkan, artinya untuk membuktikan, kullama da'ahu bid'atan, setiap yang dia tuduh itu sebagai bid'ah, wa dalalatan sebagai kesesatan, bil adillati al-wadihah, dengan dalil-dalil yang jelas. Terus mit nasil qur'ani al-azimi wa min sahihil bukhari wa muslimin. Baik, berdasarkan nas dari ayat Al-Qur'an dan sahih Bukhari Muslim. Terus wa min kitabir ummi wa minal madhhabi al-muhaddabi alladhi idda'a anna fihi hujjatan lahu. Juga dari kitab al-um karya Imam Syafi'i dan kitab al-muhaddab. Muhaddab itu kitabnya siapa? Kitab siapa? Imam Nawawi itu al-majmu' syarah al-muhaddab. Muhaddab itu karya al-imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ya, alladhi idda'a, yang dia klaim, kata Ali Thayyib, yang diklaim oleh Ahmad Soekarti, anna fihi, bahwa di kitab-kitab itu hujjatan lahu, ada hujjah yang mendukungnya. Terus wa inda sariri saifi yasduqu aribtira'u. Wa inda sariri saif, maka ketika benturan pedang itulah layak untuk diuji. Gitu. Benar enggak tuh dia dibenturin dulu sama pedang? Terus wabillahi at-taufiqu wa hasbunallahu wa ni'mar wakiri ara kutli murhidin fiddiri mufarriqin li jama'atir muslimina ara tayyibi Ali Ali at-tayyibi at-tayyibu Ali at-tayyibu tayyib cukuplah Allah wa ni'mal wakil sebagai pelindung ala kulli mulhidin, bagi setiap mulhid, orang yang sesat fiddin dalam agama ini, mufarriqin li jama'atil muslimin, yang memecah belah jamaah kaum muslimin. Tuh dia panjangin tuh al-muttasil ala syahadah ala alam ya al-aliyah al-alamiyah minal azhar, yang memiliki syahadat yang bersambung dengan syahadat internasional dari Al-Azhar. Wa aminu fatwa syafi'iyah bin Madinah. Amin. Fatwa. Wow, dia lagi banggain diri dia sendiri. Ah. Taib. Berikutnya. Fadal. Di. Baca sini. Nanti ya. Coba. Coba. Agak itu. Johar. المؤلف رحمه الله تعالى وقد اعتنى لذلك جمعية الاتحاد جمعية apa ya rapi jamiah مفعول لا فاعل اعتنى نعم وقد اعتنى لذلك جمعية الاتحاد الإسلامي المقامة المقامة المقامة في في بندور وعينوا وعينوا يوما للمناظرة أي يوم 25 أي يوم يوم 25 جانواري سنة مدبون إليه 25 25 وتسعمائة و وألف وألف من المسيحي Allah. Kalau ha min al hijrah, kalau ini masih. Min masihi, min masih. Terus. Wa katabu ilayya bitalabi kama katabu ilayhi bidzalika. Ai taib. Wa qad itana lidzalika jam'iyatul ittihad al islami. Jam'iyatul ittihad al islami itu ya, lihat berarti apa itu? Jam'iyah. Persatuan Ittihad ya. Al-Islam, Persatuan Islam berarti apa? Persis. Persis. Dan ormas Persis i'tana lidzalik. Menyambut antusias hal itu, perdebatan itu. Yang muqamah, yang muqamah al-mahal al-maudi, yang bertempat di Bandung. Wa ayyanu yauman, dan mereka pun menentukan harinya itu lil munadharah, untuk debat itu. Yaitu pada hari 25 Januari tahun 1925. Masya Allah. Terus. Fatakallafna wa katabu ilayya bitolab. Ya. Dan mereka meminta kepadaku ya, dengan tolab, dengan tuntutan, permintaan. Kama katabu ilaihi bidalik. Ya, sebagaimana mereka telah memintanya juga kepadanya, kepada Syekh Ali. Siapa tadi namanya? At-Tayyib, ya, yang demikian juga. Terus fatakallafna liijabati talabi wa tawajjahna ila Bandung fi fil yaumil madhkuri. Taib, fatakallafna, maka kami pun memaksakan diri liijabati talab, untuk memenuhi permintaan tadi, wa tawajjahna, dan kita pun ya udah berangkat ke Bandung pada hari yang disebutkan. Ke Bandung itu enggak kayak sekarang, ada tol Cipularang, naik kereta, enggak. Berarti ke Bandung itu susah. Ya, bisa seharian. Terus. Wa ba'da ijtima'in nasi wa wusulai ilayhima ittala'at ala i'lani arsalihi asyaykhi ala at-tayyibi Ali at-tayyibu min Surabaya ya'tadiru fihi min adami hudurihi fi dhalikal majlisi. Baik, perhatikan. Watawajjahna, dan kami pun ya berangkat aja ya, jalan ya ila Bandung. Wa ba'da ijtima'in nas wa wusuli ilaiha, dan setelah orang-orang berkumpul di kantor Persis Ya, dan saya juga sampai di situ ittala'tu ala i'lanin. Saya pun membaca sebuah pengumuman arsalahu Syekh Ali Thayyib yang dikirim oleh Syekh Ali Thayyib min Surabaya. Ya tadir, ya. Ya, ternyata dia minta udzur. Minta maaf. Fihi mi'an adami hudurihi untuk enggak bisa hadir fi dzalikal majlis, di majlis tersebut. Lah dia yang nantangin kan. Nah, dia enggak hadir. Terus wa ba'da yawmaini raja'tu ila mukri maqarri maqarri batawi wa katabtu bi batawi bi batawi wa katabtu hadzal jawaba al manqula tahta hadzal siyaqi wa hadza nassul jawabi nassu nassul jawabi. Ya, kemudian ya wa ba'da yawmain, setelah dua hari, raja'tu ila maqarri, saya pun kembali ke tempat tinggal saya di Batawi, di Betawi. Ya, di Jakarta. Wa katabtu hadza al-jawaba, dan saya tulis jawaban ini yang dikutip ini tahta hadza siyaq berdasarkan redaksi berikut wa hadza nasu jawab. Inilah redaksi jawabannya. Terus alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi. أعلن الشيخ علي الطيب الشامي بهذا المنشور باللغتين العربية والماليزية، وقد أساء فيه من جميع الوجوه ومثل فيه نفسه أقبح تمثيل. طيب، أعلن الشيخ علي الطيب، علي الطيب telah mengumumkan بهذا المنشور berdasarkan selembaran ini باللغتين dengan dua bahasa, bahasa Arab maupun bahasa Malaysia. Bahasa Melayu waqad asa'ah, dan sungguh dia telah salah fihi di ya selebaran tersebut min jamil wujuh, dari segala aspek, wa massala fihi nafsah aqbah tamsirin, dan dia telah mempermisalkan diri dia di situ dengan contoh yang paling buruk. Terus amma qawnuhu yuridu an yamtahinana an yamtahinana an yamtahinana قبل المناظرة في العلو التي ذكرها هو فإن نراه أقل درجة من ذلك فإن نراه أقل درجة أقل درجة من ذلك المركز الذي وضع فيه نفسه. طيب أما قوله يريد أن يمتحننا، adapun dia yang ingin menguji kami sebelum munadharah, sebelum debat, ya, fil ulum allati dzakaraha huwa, dalam berbagai ilmu yang dia sebutkan, fa inna narahu aqalla darajatan, maka kami melihat ya tingkatan yang paling lenggah, paling bawah, min dalikal markaz, dari posisi itu, alladhi wada'a fihi nafsah, yang diposisikan diri dia sendiri itu. Terus wa qawluhu hadha dalilun wadhihun ala rukbatihi fil hurubi min maidanil munadharati allati qaddama nafsahu ilaiha. Ah, ini adalah bukti yang sangat jelas ala raqbatihi fil ya huruf, memang dia ingin kabur lari dari medan perdebatan. Ya allati qaddama nafsahu ilaiha, yang dia memang awalnya dia peruntukkan dirinya untuk situ, untuk mau berdebat. Terus kama huwa zahirun likulli bi sam'in wa basarin. Nah, sebagaimana ini yang memang jelas nyata bagi setiap orang yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Terus kaifa yaqulu syaikhu Ali at-Thayyib innahu yuridu an yas'ala ghayrahu awwalan bi ghairi an yus'ala huwa thumma yunadiru ba'da dhalik. Nah, gimana coba ceritanya? Syekh Ali at-Thayyib mengatakan dia ingin menguji orang lain pertama kali tanpa dia juga enggak ditanya. Harusnya dia juga ditanya. Ya. Kemudian dia bermunadharah setelah itu. Harusnya dia juga diuji. Oh ya. Terus lanjut. Wa limadha huwa la yuqaddimu nafsahu awwalan li'an nas'alahu nahnu fi tilkal 'uluwi hatta na'lama annahu musta'iddun limunadharatina am la qabla kulli shay'in. Naam. Wa limadha huwa la yuqaddimu nafsahu awwalan? Kenapa dia enggak mempersilahkan diri dia sendiri? Yang pertama kali qabla kulli syai', sebelum siapapun. Fala syakka anna hadzal kalam kalamu man akhadha al-khawar. Ya. Man akhadha al-khawar wal jubanu. Maka enggak diragukan lagi ucapan ini ucapan yang memang ya akhadha al-khawar. Memang kelemahan telah ya mengalahkan orang tadi, juban ke, sifat kepengecutan telah mengalahkan orang tadi. Ya. Yang itu ada di sepenuh kalbunya. Terus wa akhadha yashabu nafsahu min maidanil munadharati bighairi nidhamin. Taib, dan dia pun juga telah apa namanya? Mulai menyeret diri dia sendiri dari medan perdebatan tanpa ada aturan. Tapi cukup dulu ya, saya udah ngantuk ini. Subhanakallah. Sudahlah, dan terus tak berdoa.